وموالة. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim setelah pertemuan yang lalu kita sempat tidak berjumpa. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan tafsir Suratul An'am ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dari sebagian binatang ternak itu ada yang hamulah dan ada yang farsha. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa saja yang Allah rezekikan untuk kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata untuk kalian. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmahu ta'ala fi tafsiri ay wa khalaqa wa ansha'a minal an'ami hamulatan wa farsha. Ay ba'duha tahmiluna alaihi wa tarkabunahu wa ba'duha la tasluhu lil hamli war rukubi alaiha li sigoriha kal fuslani wa nahwiha wa hiyal farshu fahiya min jiatil hamli wa rukubi tangkosimu ila hadainil qismain. Artinya, Allah menciptakan dari binatang ternak itu ada yang hamulah, ada yang al-farsu. Sebagian kalian pakai untuk binatang tunggangan dan muatan barang. Sebagian lagi tidak layak untuk muatan barang atau tunggangan. Dikarenakan ukurannya yang terlalu kecil. Ya. Nah. Dan itu disebut dengan al-fars. Jadi binatang ternak jika dilihat dari kemampuan mengangkut barang dan ditunggangi, terbagi menjadi dua pembagian yang telah disebutkan tadi. Wa amma min jihatil akli wa anwa'il intifa' fa innaha kullaha tu'kalu wa yantafi'u biha. Walihada qala kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan ay turuqahu wa a'malahu allati min jumlatiha antuharrimu ba'da ma razaqakumullah innahu lakum aduwwum mubin fala ya'murukum illa bima fihi madharatukum wa syaqaukum al-abadi. Adapun binatang ternak jika dilihat dari hukum memakannya atau memanfaatkannya, maka semua binatang ternak itu boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan. Oleh sebab inilah Allah berfirman, makanlah apa yang Allah rezekikan untuk kalian. Tapi jangan mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan setan atau amalan-amalan setan, yang diantaranya ialah mengharamkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sesungguhnya setan itu menjadi musuh yang nyata untuk kalian. Setan tidak memerintahkan kalian kecuali perintah itu membahayakan kalian dan membuat kalian sengsara. Naam, sepanjang masa, ya. Taibarakofikum. Dalam ayat ini ikhwana fitina auzakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang makna hamulah. Ada lima pendapat yang berkembang di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, hamulah itu ialah unta tunggangan. Unta yang dipakai untuk mengangkut barang atau tunggangan orang, ya. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Wal Hasan, Wa Mujahid, Wa Ibnu Qutaibah. Pendapat yang kedua, hamulah itu ialah setiap binatang ternak yang punggungnya bisa dimanfaatkan. Maksudnya punggungnya bisa dimanfaatkan, ya bisa untuk ngangkut barang, ya bisa untuk apa ini, ditunggangi. Tidak khusus unta. Ini pendapat Al-Dhahhak yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, hamulah itu ialah unta, kuda, birol, dan keledai. Naam. Yang kuat untuk mikul barang. Ini pendapat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang keempat, bahwa hamulah itu ialah unta. Pendapat Al-Bahak, hamulah ialah unta, baik dipakai untuk tunggangan ataupun tidak, yang penting unta. Pendapat yang kelima, hamula itu ialah unta dan sapi. Ini pendapat Qatadah. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat pendapat-pendapat yang ada tadi, menunjukkan bahwa hamula itu ialah binatang ternak yang bisa dipakai untuk apa ini? Angkut barang dan apa ini? Tunggangan. Ya. Baik unta, kuda, sapi, birol maupun apa ini? Keledai. Sedangkan makna al-farsu wa farsha, al-farsu. Ini juga diperselisihkan maksudnya oleh para ulama ahli tafsir. Ada lima pendapat. Yang pertama, al-farsu itu ialah anak-anak unta. Ya, anak unta masih belum kuat untuk digunakan angkut barang atau tunggangan. Ya, yang berpendapat semacam ini ialah Ibnu Mas'ud, Wal Hasan, Wa Mujahid, Wa Ibnu Qutaibah. Seperti pendapat pertama tentang hamulah. Pendapat yang kedua, al-farsu di sini ialah ar-ra'iyah. Ialah binatang ternak yang digunakan untuk mengembala binatang yang lain, ya. Nah. Ini pendapat Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas. Sama dengan pendapat yang kedua tentang hamulah. Yang ketiga, al-farsu di sini ialah al-ghanam, kambing. Ini pendapat Ibn Abi Thalhah dari Ibn Abbas. Pendapat yang keempat, al-fasu di sini ialah al-ghanam. Nah, baik yang bisa dipakai untuk tunggangan atau tidak, ya. Pendapat atau hak. Nah, tadi ghanam. Pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang keempat, al-ghanam di sini maksudnya ialah hamulah min al-ghanam, al-fars khusus kambing yang kuat, ya, pakai angkut barang, kambing yang kuat, ya. Nah. Pendapat al-dhahhak. Pendapat yang kelima, bahwasanya al-farsu di sini ialah kambing dan unta yang tidak digunakan angkut barang. Pendapat Qatadah. Dari lima pendapat tadi menunjukkan bahwa al-farsu itu adalah segala binatang ternak yang tidak digunakan untuk angkut barang atau tunggangan. Khususnya adalah kambing. Setelah kita mengetahui makna hamulah dan fars, maka ada faedah berikutnya, bahwa binatang ternak jika dilihat dari kemampuan angkut barang dan tunggangan terbagi menjadi dua. Ada yang hamulah, ada yang termasuk al-farsu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala. Fahiyah min jiatil hamli warukubi tangkosimu ila hadainil qismain. Binatang ternak jika dilihat dari kemampuan angkut barang dan kemampuan tunggangan terbagi menjadi dua pembagian tadi. Ada yang termasuk kelompok hamulah yang punya kemampuan angkut barang dan tunggangan, dan farsha atau al-fars yang tidak memiliki kemampuan untuk angkut barang dan tunggangan. Faedah berikutnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang sebelumnya disebutkan ayatnya kulu mimma razaqakumullah. Itu menunjukkan faedah bahwa hukum asal semua binatang ternak itu halal. Dan larangan mengharamkan binatang ternak yang Allah halalkan, karena hal itu termasuk langkah-langkah syaitan. Sapi halal kok diharamkan? Unta halal kok diharamkan? Kambing halal kenapa diharamkan? Orang yang melakukannya adalah mengikuti langkah setan, ya. Barakallahu. Kemudian yang dimaksud dengan khutuwati syaitan ialah turukuhu wa a'maluhu. Jalan-jalan syaitan dan amalan-amalan syaitan. Fanabidina azakumullah, segala penyimpangan syariat, segala kesesatan, itu termasuk khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya adalah khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Naam, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kalau kita rinci, ya tadi perinciannya, segala macam kesyirikan, segala macam kekafiran, segala macam kebid'ahan, segala macam kemaksiatan adalah langkah-langkah syaitan. Barakofikum. Faedah berikutnya. Wajib menjadikan syaitan sebagai musuh abadi. Innahu lakum aduwwu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata untuk kalian. Di samping berita dari Allah, tapi maksudnya ialah perintah kita menjadikan syaitan sebagai musuh abadi. Bagaimana cara kita menjadikan setan sebagai musuh abadi? Dengan meninggalkan apa ini? Segala langkah-langkah setan dan tidak mengikutinya. Berarti kalau ada orang yang mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti jalan-jalan setan, mengikuti amalan-amalan setan, maka dia disebut temannya setan. Dan tidak menjadikan setan sebagai apa ini? Musuhnya. Ya. Barakofikum. Taib. Kemudian, faedah berikutnya. Setan hanya memerintahkan sesuatu yang membahayakan dan menyengsarakan. Nah, jadi ini harus kita ketahui bahwa setan itu tidak pernah mengajak orang berbuat baik. Gak pernah sedikit pun mengajak orang berbuat baik. Perintah setan, ajakan setan selalu membahayakan dan selalu menyengsarakan dunia akhirat. Maka hati-hatilah terhadap makar-makar setan. Barakallahu. Setan itu memiliki kemampuan menggoda yang sangat dahsyat. Semakin sombong Bani Adam, semakin perkasa setan untuk menggodanya. Semakin tawaduk Bani Adam, tunduk dengan al-haq dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kecil setan di hadapan Bani Adam. Ya. Oleh sebab itulah jangan lengah. Karena setan itu tidak pernah lelah, capek, putus asa atau kapok bahasa sininya, ya. Nah. setan siang malam setiap saat ya, itu mengintai kita semuanya. Maka kita diingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Taib. Di sini ada as'ilah. Apakah sah haji seorang perempuan tapi ketika dia safar ke Mekah tanpa mahram? Barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan bahwa syarat wajibnya haji bagi wanita diantaranya ialah didampingi oleh mahramnya. Jika belum ada mahramnya yang mendampingi untuk safar ke Makkah, maka belum wajib haji baginya, sekalipun dia kaya raya. Bisa nyewa pesawat sendirian. Tapi belum ada mahramnya, maka dianggap belum wajib untuk haji. Dan kalau mati belum haji enggak dosa, karena belum ada mahramnya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana kalau dia kemudian pergi tanpa mahram? Apakah hajinya sah? Para ulama menjelaskan, mahram itu bukan syarat sahnya haji, tapi syarat wajibnya haji. Sehingga hajinya kalau memang mengikuti sunnah Rasul sah, tapi dia berdosa dalam hal safar tanpa mahram. Barakallahu fikum. Begitu. Nah, kenapa kok sampai nekat berangkat sendiri? Nah, dia merasa berdosa karena sudah kaya raya kok enggak haji, ya kan? Nah, sebetulnya orang ini belum paham. Nah, dipahamkan biar tidak nekat berangkat sendiri di sana, ya. Nah, walaupun kaya raya tapi belum punya mahram, perempuan tadi masih belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu taala alam bissawab. Apakah ada keringanan dalam wudu bagi orang yang punya luka di salah satu anggota wudunya? Bila terkena air, bisa menunda kesembuhan luka tersebut. Apa yang dimaukan dengan keringanan dalam wudu? Kalau yang dimaukan ialah tidak pakai berwudu, barakfikum. Berarti pertanyaannya, apakah boleh tayamum? Nam, barakallahu fikum. Para ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kalau salah satu anggota wudunya tidak bisa terkena air dengan sebab luka atau semisalnya, maka dia tayamum, nggak pakai wudu. Pendapat yang kedua, dia berwudu, barakallahu fikum, dan ketika sampai pada luka tadi, dia lewati, barakallahu fikum. Dua pendapat ini sama-sama dalilnya, fattaqullaha mastata'tum, dan wama amartukum bihi, fa'tu anhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, laksanakanlah sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Ada juga yang berpendapat yang ketiga, yakni wudu plus tayamum. Tayamum sebagai ganti anggota wudu yang tidak terkena air, ya, dengan sebab luka tadi. Adapun pendapat yang saya pegangi saat ini, wallahu ta'ala bissawab, adalah pendapat yang menyatakan bahwa dia tetap berwudu dan cukup melewatinya saja, ya. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan semacam ini, ikhwanu fillah, a'udzubikum wa Semuanya dalilnya ialah fattaqullaha mastata'tum atau wa ma amartukum bihi fa'tu anhu mastata'tum. Ya. Nah. Jadi itu pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau kalian luka, kalau kena air semakin lama sembuhnya, ya terserah mau pendapat yang mana. Ini ijtihad. Ya. Yang jelas saya barakofikum. Naam. Masih menggunakan pendapat yang menyatakan tetap berwudu sesuai dengan kemampuannya. Adapun luka yang enggak bisa kena air dilewati saja. Wallahu taala ala bissawab. Bolehkah jika seorang pada awal wudu niat wudu 3 kali 3 kali? Ketika tengah-tengah wudu dia mengganti sekali. Nah. Barakofikum. Untuk 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, sekali, tidak ada niatnya. Niat hanya untuk wudu gitu saja. Enggak pakai aku niat wudu 3 kali 3 kali atau 2 kali 2 kali atau sekali. Lah, niatnya ialah niat wudu. Nah, barakofikum. Boleh. Karena tidak semua anggota wudu itu dibasuh 3 kali. Seperti kepala, rambut dan kepala ini ya, cuma dibasuh apa ini? Sekali saja. Nah, barakofikum. Adapun kalau ingin mengikuti sunnah, ya semuanya 3 kali 3 kali kecuali rambut kepala. Atau semuanya 2 kali 2 kali sesuai dengan rambut kepala. Kecuali apa ini? Rambut kepala. Atau sekali-sekali semua termasuk mengusap rambut kepala. Tapi kalau seandainya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya ada yang sekali, barakofikum. Apakah sah butuhnya? Sah. Ya. Nah, barakofikum. Ini kan dia bilang boleh, berarti sah atau tidak, begitu ya? Sah. Barakofikum. Bagaimana kita mensikapi santri yang suka marah-marah enggak jelas? Oh, waduh ini. Ngomel-ngomel sendiri begitu? Na'udzubillahi min dzalik. Wah, ini jangan kalian goda dia ya. Nanti tambah marah ya. Dan biarkan sendiri. Biar puas marah-marah sendiri, ngomel-ngomel sendiri, capek barakfikum. Nah, terus kasih minum. Barakfikum. Ya, nah, insya Allah, nah, ada. Hanya, ya, nah, ini kaitannya dengan apa ini? Terapi saja, ya kan? Nah, kan nggak salah, saya bilang kayak gitu. Nah, ini coba, ya, nah, marah-marah nggak jelas kenapa, ya, biar saja, ya, jangan digoda, biar saja. Sampai capek, oh, afan ya akhi, saya punya minuman segar. Tafadhal. Ya. Oh ya, jazakumullah khairan. Nah. Ada ya. Nah. Itu marah-marah enggak jelas, malah dimarahi, oh tambang. Tersulut marahnya, ya. Marah-marah enggak jelas dinasihati, wah tuh nasihatnya mental semua, harus enggak didengarkan ya. Nah. Barakallahu. Tunggu ada, ya. Adapun kalau memang sudah ada dinasihati tadi. Ya, akhi, kalau mau marah, nah, baca istiadah. Ya, mudah-mudahan enggak jadi marah, ya. Nah, barakofikum. Barakofikum. Begitu cara yang syar'i. Ya. Taib. Apakah perlu memperbaharui syahadat bagi mereka yang bertobat karena meninggalkan sholat dalam waktu yang lama? Tergantung pendapat mana yang kita pakai. Kalau pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, baik menentang kewajiban sholat ataupun tidak, maka dia dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Berarti kalau tobat ya harus syahadat lagi, karena dia mau masuk Islam lagi. Tapi kalau pendapat yang menyatakan orang ini dirinci, kalau dia meninggalkan sholat karena memang bermalas-malasan, cuek dengan sholat, tapi dia enggak mengatakan sholat itu enggak wajib. Dia yakin sholat itu wajib, cuma dia malas sholat itu. Sampai lama enggak sholat, ya. Maka enggak perlu mengucapkan syahadat lagi. Karena dia masih dalam lingkup muslim, ya. Hanya saja dia fasik dan harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sholatnya yang wajib dan memperbanyak sholat-sholat sunnahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajibnya yang dia tinggal selama ini. Apa yang kita lakukan ketika sedang ziarah kubur ke keluarga yang meninggal? Ziarah kubur ke keluarga kita yang telah meninggal. Oh, nah. Yang pertama, mengucapkan salam secara umum kepada penghuni kubur. Ya. Yang kedua, kita mendoakan kebaikan untuk keluarga kita yang meninggal tadi. Barakofikum. Terus pulang. Sambil menjadikannya sebagai pengingat. Ya. Nah. Supaya kita juga siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, barakofikum, ya lain kali insyaAllah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.